bahkan sampai derajat oleh orang-orang yang mengenal sunnah. Salah satu dalil yang menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk memperbanyak takbir, tahmid, tahlil pada hari-hari ini adalah Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 28. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am faqulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Hendaklah mereka menyaksikan manfaat-manfaat untuk mereka dan mereka menyebut nama-nama Allah fi ayyamin ma'lumat, dalam hari-hari yang sudah dikenal. Menyebut nama-nama Allah dalam hari-hari yang sudah dikenal disebutkan tafsirannya oleh Imam Ibnu Katsir, oleh para ulama salafus saleh, bahwa hari-hari ini adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Atas apa yang telah diberikan rezeki oleh Allah kepada mereka berupa bahimatul an'am, hewan unta, sapi ataupun kambing. Makanlah darinya dan berikanlah sedekah kepada orang-orang yang sangat membutuhkan dan sangat fakir. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, kebiasaan para sahabat. Kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, yang mana Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan di dalam kitab sahihnya, kana Abu Hurairah wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yakhrujani ila as-suq wa yukabbirani fil aswaq fa yasma'una ahlul aswaq wa yukabbiruna bitakbirihim fa yartajjuna al-aswaq takbiran. Abu Hurairah dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, mereka keluar menuju pasar-pasar. Ini menunjukkan bahwasanya sangat dianjurkan untuk menyebarkan syiar ini. Syiar, salah satu syiar Islam yang hilang di 10 hari pertama bulan Zulhijjah adalah bertakbir. Ya, adalah bertakbir. Mereka keluar pergi menuju pasar-pasar. Kemudian mereka berdua bertakbir. Orang-orang yang ada di pasar mendengar takbir mereka, maka seluruh penduduk pasar-pasar pun, para pedagang pun akhirnya menggema takbir-takbir di mulut-mulut mereka pada pasar-pasar mereka. Maka kerjakan ini di rumah-rumah kita, di jalan-jalan kita, ya, ketika kita duduk, berdiri ataupun berbaring, maka kerjakan banyak-banyak bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Kemudian juga Umar bin Khattab sendiri, kalau tadi anaknya Abdullah bin Umar, Umar bin Khattab sendiri beliau yukabbiru fi qubbah, beliau bertakbir di kemah beliau, yang mana setiap orang kadang-kadang mereka mempunyai kemah. Di kemah beliau dan orang-orang pun mendengarkan takbir beliau. Menunjukkan bahwa bertakbir adalah kebiasaan generasi salafus saleh, generasi orang-orang yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebarkan sunnah ini, banyak-banyak bertakbir. Kapan waktunya? Selama 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Tidak terbatas, tidak dibatasi dengan tempat, dengan waktu, dengan jumlah bilangan, dengan keadaan, dengan kaifiyah, bagaimana tata caranya. Dibatasi hanya dengan sebab, sebabnya yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Kemudian juga ada perkataan Imran ibn Maimun atau Maimun ibn Mihran. Maimun ibn Mihran. bahwasanya adraktun nasa Maimun bin Mihran, seorang tabi'in. Aku mendapati orang-orang, yaitu para sahabat, kanu yukabbiruna fil ayyamil asyar. Mereka senantiasa bertakbir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Rasakan keagungan Allah untuk bertakbir di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Apapun yang kita kerjakan, bagaimanapun keadaan kita, maka banyak-banyak bertakbir 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Yang nanti juga ditambah dengan hari-hari tasyriq. Kemudian ada perkara yang lain lagi yang senantiasa harus diperhatikan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini adalah, yaitu perkara yang disebutkan dari riwayat, kana Sa'id ibnul Musayyib idza dakhala al-arsyar yajtahidu hatta ma la yaqdiru alai. Artinya Sa'id ibnul Musayyib ketika masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, beliau senantiasa bersungguh-sungguh untuk beribadah. Sampai-sampai beliau tidak ada yang bisa menanggingi ibadah beliau. Saking gemarnya beribadah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Oleh karenanya, dua hal ini senantiasa kita tanamkan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Banyak-banyak bertakbir. Di tempat-tempat duduk kita, di majelis-majelis kita, lagi ngobrol, banyak-banyak bertakbir. Sebarkan sunnah Rasulullah SAW yang sudah dilupakan oleh kaum muslimin. Kita baca sekarang tafsir surat Al-Baqarah ayat 148. Atau sebelum saya lupa, maka banyak sekali yang bertanya tentang kapan hari raya. Kapan puasa Arafah? Mungkin pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab, dan juga mungkin para pendengar di radio ataupun melalui live streaming mendengarkan jawaban saya, sehingga tidak keriting jempol saya menjawab SMS dan juga BBM dan juga WhatsApp, semuanya nanya tentang kapan hari raya. Maka saya anjurkan untuk mengikuti hari raya yang telah diputuskan oleh pemerintah berdasarkan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sahih. As-shaumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun. Berpuasalah kalian di mana kalian melihat kaum muslim secara umum berpuasa. Dan kaum muslim secara umum berpuasa ini tidak akan terjadi kecuali dengan keputusan pihak yang berwenang, yaitu pemerintah kita. Merekalah waliul amr kita, yang berkuasa, mempunyai wilayah perkara atas kaum muslim, yang bisa memerintah, yang bisa melarang, yang bisa memberikan peraturan, yang bisa mencabut peraturan. Dan berpuasa pada hari kalian berpuasa, beridul fitr pada hari kalian semua beridul fitr, dan beridul adha pada hari kalian semua menyembelih kurban. Ini menunjukkan bahwasanya kesatuan kaum muslim dalam berhari raya dan memulai ibadah-ibadah yang dilakukan secara berjamaah. Begitu pula hari Arafah. Hari Arafah itu bertepatan dengan hari, dengan tanggal 9 Dzulhijjah, dan bukan dengan wukuf di Arafah. Kenapa? Karena hari puasa hari Arafah sudah ada sebelum wukuf di Arafah. Sudah ada sebelum wukuf di Arafah. Nabi Muhammad SAW bersabda, siyamu yaumi Arafah, berpuasa pada hari Arafah. Hari Arafah nama lain dari tanggal 9 Dzulhijjah. Ini ada sebelum wukuf di Arafah, sebelum ibadah haji ada, sebelum pensyariatan ibadah haji. Bukankah ibadah haji pensyariatannya hanya pada tahun 9 dari hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu sudah ada puasa hari Arafah. Menunjukkan bahwasanya berpuasa hari Arafah itu identik dengan 9 Dzulhijjahnya, bukan karena orang-orang wukuf di Arafahnya. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, oleh karenanya Masjid Imam Syafi'i dan juga ini fatwa kebanyakan dari para ustadz-ustadz yang berada di kalangan ahlu sunnah wal jamaah untuk di Indonesia, mereka telah menetapkan bahwa mengikuti pemerintah lebih maslahat untuk menjaga kesatuan berdasarkan dalil-dalil tadi. Ya. Dan tidak menafikan masalah ini terjadi perbedaan pendapat dari mulai semenjak dahulu. Maka siapa yang mengambil pendapat dengan dalilnya, maka dialah orang-orang yang beruntung. Adapun yang hanya mentaklid, membeok, melihat kepada siapa yang lebih tua atau siapa yang lebih senior, maka ini tidak benar. Tetapi kita beragama dengan dalil. Itu yang bisa saya sampaikan tentang hari Arafah dan hari kapan kita berhari raya. Kemudian jangan dikira bahwasanya hari Haji Akbar itu adalah hari ketika berwukuf pas hari Jumat atau ketika hari Idul Adha-nya pas hari Jumat. Karena berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bertanya ayyu yaumin hadza? Hari apakah ini? Maka beliau menjawab, maka para sahabat menjawab, yaumun nahar, ini adalah hari Idul Adha menyembelih kurban. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, hadza yaumul hajjil akbar. Yaumun nahri yaumul hajjil akbar. Ini adalah hari Haji Akbar. Hari Idul Adha adalah hari Haji Akbar. Oleh karenanya, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, keyakinan sebagian orang hari Haji Akbar adalah ketika wukufnya hari Jumat, sebagaimana yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ketika Idul Adha-nya hari Jumat, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, ini tidak benar. Karena setiap hari Idul Adha itulah yang disebut dengan hari Haji Akbar. Para ulama terjadi perbedaan pendapat di antara mereka dalam perkara kapan hari Haji Akbar? Apakah hari wukufnya atau hari Idul Adha-nya? Itu yang mereka berbeda pendapat. Ini yang perbedaan pendapat yang kuat, yang mu'tabar. Adapun yang mengatakan bahwa kalau hari Haji Akbar itu adalah wukufnya hari Jumat ataupun hari Idul Adha-nya hari Jumat, ini tidak benar. Yang terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama rahimahumullah ta'ala adalah membicarakan kapan hari Haji Akbar. Apakah hari wukuf tanggal 9 Dzulhijjah atau hari Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah. Mau harinya kapan saja. Ya, mau harinya kapan saja. Tidak berkenaan dengan hari Jumat atau bukan hari Jumat. Jadi jangan berkecil hati yang memilih pendapat yang mengikuti pemerintah Indonesia. Kita di bawah pemerintahan yang sah, maka mengikuti keputusan pemerintah. Dan itu yang kesatuan kaum muslim berada pada itu. Ya, kesatuan kaum muslim berada pada itu. Wallahu a'lam. Kita baca tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-148. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Dan bagi tiap-tiap umat ada kiblatnya sendiri yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah dalam membuat kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Penulis rahimahullahu ta'ala berkata, ay kullu ahli din wa millah lahu wijhatun yatawajjahu ilaiha fi ibadatih. Maksudnya setiap pemeluk suatu agama pasti memiliki arah yang menjadi tujuan dalam menghadap ketika beribadah. Semua agama punya kiblat masing-masing. Oleh karenanya tidak boleh disatukan. Sebagaimana hari raya tidak boleh disatukan. Ini salah satu dalil, garis bawahi baik-baik, pelajaran pertama. Ayat ini salah satu dalil bahwa semua agama hari rayanya tidak boleh dicampur-campur. Sebagaimana kiblat tidak boleh dicampur-campur, likulli wijhatun huwa muwalliha. Setiap arah mempunyai kiblat masing-masing. Setiap agama mempunyai kiblat masing-masing. Maka seperti itu pula tidak boleh dicampur agama dengan agama. Ya, hari raya tidak boleh. Seorang muslim tidak boleh mengikuti hari raya orang kafir. Sebagaimana seorang muslim tidak boleh menghadap kiblatnya orang kafir. Nah, begitu. Ya, itu sisi pendalilannya. Kemudian, walaysa sya'nu fi istiqbalil qiblah fa innahu minasy-syara'i allati tataghayyaru biha al-azminatu wal ahwa. Tataghayyaru biha al-azminatu wal ahwa. Artinya, dan masalahnya bukan menghadap kiblat, karena sesungguhnya dia adalah sebuah syariat di mana waktu dan kondisi bisa berubah. Wa yadkhuluhan naskhu wan naqlu min jihatin ila jihah. Dan terkena hukum naskh, yaitu hukum menghapuskan. Naskh artinya menghapuskan. Dan peralihan dari suatu arah ke arah yang lain. Walakinna sya'na kullu sya'ni fi imtithali ta'atillah wa taqarrubi ilaihi. Akan tetapi masalahnya adalah dalam menunaikan ketaatan kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Jadi Syekh ingin mengatakan bahwa pemindahan kiblat itu kehendak Allah. Dan kadang bisa berubah. Kapan waktu sekarang berubah pindah kiblat ke sini, kadang ke sana, itu bukan urusan kita. Yang menjadi problemnya adalah kita taat atau enggak. Itu dia. Mau dipindahkan kemana saja, kita taat atau enggak. Itu yang paling penting. Karena kadang-kadang Allah dengan kehendaknya, di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Isa, kiblat menghadap Baitul Maqdis. Di zamannya Nabi Ibrahim, zamannya Nabi Ismail, Ishaq, Ya'qub, Yusuf, kemudian di zamannya Nabi Muhammad, kiblat menghadap Ka'bah. Jadi itu kehendak Allah, bukan urusan kita. Yang menjadi urusan kita adalah apa? Taat atau tidak, itu dia. Ya, taat atau tidak. Wa talabu az-zulfa 'indahu fa hadha huwa 'unwanu as-sa'adati wa manshurul wilayah. Dan memohon derajat darinya, inilah tanda-tanda kebahagiaan dan kecintaan, yaitu suatu hal yang bila jiwa tidak bersifat dengannya, niscaya akan mengakibatkan kerugian dunia akhirat. Wa huwa alladhi idza lam tattasif bihi an-nufus hasalat lahu laha khasaratud dunya wal akhirah. Ini yang paling penting. Kapan kita tidak menghadap kiblat karena tidak taat, maka pada saat itu kita mendapatkan kerugian dunia. Itu yang menjadi ukuran, ya, bukan pindah atau tidak pindah kiblatnya, bukan berubah atau tidak berubah, syariatnya, tetapi taat atau tidak taat. Itu dia. Taat atau tidak taat. Baik. Kemudian, kama annaha idza tasafat bihi fahiya rabihatu alal haqiqah. Sebagaimana juga bila dia bersifat dengannya, yaitu taat kepada Allah dalam pemindahan kiblat, maka keberuntungan yang sesungguhnya. Maka itulah keberuntungan yang sesungguhnya. Kemudian Syekh mengatakan wa hadza amrun muttafaqun alaihi fi jami'i syara'i' wa huwa alladhi khalaqallahu lahul khalq. Ini adalah suatu perkara yang telah disepakati dalam seluruh syariat, karena Allah menciptakan makhluk untuk hal itu. Artinya apa? Yang penting Anda taat atau tidak. Ya. Semua syariat di dalam umat-umat yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda, tapi yang paling penting itu ketaatan kepada Allah atau tidak. Itu yang paling penting, taat pada Allah atau tidak. Mau kita hidup di zaman Nabi Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang penting kita taat atau tidak. Nah, kita lanjutkan. Wa amarahum bihi wal amru bil istibaqi ilai ilal khairat qadra zaidin alal amri bil fi'lil khairat fa innal istibaqa ilaiha yatadammanu fi'luha wa takmiluha wa iqa'uha ala akmalil ahwal wal mubararatu ilaiha wa man sabaqa fid dunya ilal khairat fa huwa sabiqu fil akhirati ilal jannat. Artinya, ini adalah suatu perkara yang telah disepakati oleh seluruh syariat, karena Allah menciptakan makhluk untuk hal itu dan dia perintahkan kepadanya. Perintah untuk berlomba-lomba kepada kebaikan merupakan suatu yang lebih dari sekedar perintah untuk berbuat baik, karena berlomba berbuat baik meliputi beberapa hal, yaitu dengan melakukannya, menyempurnakannya, dan menempatkannya dalam bentuk yang paling sempurna serta bersegera kepadanya. Apa maksud Syekh di sini? Bukankah ayat setelahnya fastabiqul khairat? Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Apa hubungannya pemindahan kiblat dengan berlomba-lomba dalam kebaikan? Yang tadi sudah kita sebutkan. Pemindahan kiblat bukan menjadi standar pembicaraan. Yang menjadi standar pembicaraan adalah apa? Taat. Maka setelah itu, kalau sudah berbicara tentang taat tidak taat, baru kita membicarakan, ayo berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, karena yang menjadi ukuran adalah taat atau tidak taat. Kemudian, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berlomba kepada kebaikan di dunia, maka dia akan menjadi pemenang di akhirat di surga. Ini catat, ini pelajaran paling menarik pagi ini. Ya. Barang siapa yang berlomba-lomba kebaikan di dunia, kebaikan di sini adalah ibadah, maka dia akan menjadi pemenang di akhirat di surga. Man sabaqa fid dunya ilal khairat fahuwa sabiq fil akhirati ilal jannat. Ya, barang siapa yang berlomba-lomba di dunia dalam kebaikan, maka dialah yang menjadi pemenang di akhirat dengan mendapatkan surga. Itu pasti. Jadi surga diukur dengan lomba-lomba kepada kebaikan, berlomba-lomba dengan kebaikan, bukan diukur dengan jabatan, bukan diukur dengan harta, bukan diukur dengan bentuk rupa, bukan diukur dengan keturunan, diukur dengan berlomba-lomba dengan kebaikan, dalam kebaikan. Siapa yang berdahulu dalam lomba-lomba dalam kebaikan, dia yang menjadi pemenangnya di akhirat kelak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man batta'a bihi nasabuh lam yusri' bihi amalu." Man batta'a bihi amalu lam yusri' bihi nasabuh. Siapa yang lambat amalnya, tidak berlomba-lomba, maka nasabnya, keturunannya tidak akan menyegerakannya. Tidak akan menyegerakannya. Ya, man sabaqa fid dunya ilal khairat fahuwa sabiq fil akhirati ilal jannah. Perkataan yang luar biasa. Barang siapa yang berlomba kepada kebaikan di dunia, ini yang menjadi ukuran ya. dalam dunia, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan ini gaya hidup para sahabat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ingat ceritanya Umar dengan Abu Bakar radhiyallahu anhuma, bagaimana berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, ini gaya hidupnya para sahabat, berlomba-lomba dalam kebaikan di dunia, bukan perkara dunia, tapi kebaikan ibadah di dunia. Fahuwa sabiq ilal khairat fil jannat, fahuwa sabiq fil akhirati ilal jannat, maka ia akan menjadi pemenang di akhirat dengan mendapat surga. Fasabiquna a'lal khalqi darajatan, orang-orang yang terdepan dalam perlombaan adalah makhluk yang paling tinggi derajatnya. Nah ini dia, ya, mulai saat sekarang, ini yang kan sering saya ucapkan, mulai saat sekarang rubah cara berpikir kita. Kapan bertemu dengan seseorang, wah mungkin orang ini tadi malam ibadahnya luar biasa. Kapan bertemu dengan seseorang, wah mungkin orang ini kalau lagi sendirian malah banyak ibadah, bukan malah banyak maksiat. Bukan hanya ibadahnya di depan orang banyak saja. Kapan bertemu dengan orang, maka wah mungkin orang ini akidahnya sangat kuat. Terus digali, berlomba-lomba dalam kebaikan. Bukan mobilnya, wah mobilnya, wah rumahnya mega dan semisal, tidak. Rumah hartanya menumpuk, tidak. Bukan itu yang ukuran. As-sabiqu hum as-sabiqu bil khairat hum a'lu a'la darajatil a'lal khalqi darajah. Orang-orang yang paling depan dalam kebaikan, dia yang paling tinggi derajatnya. Meskipun dia hanya tukang sapu. Beberapa pekan ini saya ke Sumatera. Di beberapa jalan itu terdapat pungli-pungli liar, pungutan-pungutan liar. Karena banyak truk-truk bawa batu bara, bawa kayu. Maka banyak pungutan-pungutan liar. Saya katakan kepada kawan-kawan di sana, ini orang yang minta-minta ini lebih rendah derajatnya dibandingkan pemulung sampah. Karena pemulung sampah itu halal, yang minta-minta ini haram. Jadi derajat seseorang diukur dengan as-sabiqu bil khairat. Derajat seseorang diukur dengan berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini akan membuat, kalau ukuran kita seperti ini, kita akan membuat ketika kita bermuamalah dengan orang tidak sombong, tidak congkak, tidak melihat sebelah mata, tidak suka membusungkan dada. Siapapun dan apapun orang yang kita hadapi. Karena yang jadi ukuran adalah orang tersebut beramal atau tidak beramal. Meskipun dari garis menengah ke bawah ataupun di bawah terus, tidak pernah ke atas-atas. Maka yang menjadi ukuran adalah amal. Mungkin orang-orang yang dianggap rendah pekerjaannya, misalkan kadang-kadang kan sebagian orang melihat pekerjaan rendah itu, wah itu hanya tukang becak. Kada sekolah ikam jadi tukang becak enak. Nah itu kan sebuah bentuk perendahan, padahal itu halal. Ya, kada sekolah maulah jadi tukang becak enak. Ini kan sebuah perendahan. Tetapi sebenarnya bukan itu yang rendah. Yang rendah adalah yang tidak sabiq bil khairah, yang tidak berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita lanjutkan. Kemudian wal khairat tashmalu jami'ul fara'id wan nawafil min salatin wa siyamin wa zakawatin wa hajjin wa umratin wa jihadin wa naf'in muta'ammidin wa qasirin. Kebaikan itu meliputi segala hal yang diwajibkan dan yang disunahkan, seperti sholat, puasa. Jadi kan berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kebaikan ini apa? Kebaikan ini adalah yang diwajibkan ataupun yang disunahkan. Seperti puasa, puasa wajib, salat wajib, salat sunnah, puasa wajib, puasa sunnah, zakat wajib, zakat sunnah, haji wajib, haji sunnah, terus seperti itu, umroh dan jihad, serta memberikan manfaat secara luas, bermanfaat untuk orang lain, atau memberikan manfaat secara sempit, yaitu ibadah untuk dirinya sendiri. Itu kebaikan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ketika suatu hal yang paling mendorong jiwa untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba kepada kebaikan, dan mengingatkannya adalah apa yang dijanjikan oleh Allah terhadapnya dari pahala, maka Allah berfirman, aina ma takunu ya'ti bikumullahu jami'an, innallaha ala kulli syai'in qadir. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ini kenapa Syekh mengatakan seperti ini? Kenapa berlomba-lomba dalam kebaikan yang menjadi ukuran orang itu tinggi derajatnya atau tidak? Karena yang menjadi standar orang itu diukur tinggi atau tidak bukan di dunia. Di mana? Makanya Allah mengatakan setelah itu, aina ma takun, dimanapun kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kalian seluruhnya. Lihat. Ya'ti bikumullahu jami'an. Mengingatkan kepada padang mahsyar, kepada dikumpulkannya manusia, kepada semua manusia sama datangnya ke padang mahsyar. Tidak memakai alas kaki, tidak memakai pakaian, tidak terkhitan, semuanya sama. Yang membedakan satu dengan yang lainnya hanya amal, kebaikan. Makanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Jadi kalau ditanya, kenapa Ustaz yang menjadi ukuran dalam tinggi atau tidak tingginya derajat seseorang itu berlomba-lomba dalam kebaikan atau tidak? Karena seorang dikatakan tinggi atau tidak tinggi ketika di dunia atau di akhirat? Ketika di akhirat. Ya, ketika di akhirat itu. Jadi jangan kita mengira kalau seandainya rendah di dunia, wah ini saya terhina, pasti di akhiratnya juga terhina. Siapa bilang? Mungkin orang yang lebih sempit rezekinya, lebih bertakwa kepada Allah, dan lebih istabiqul khairat, lebih berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, kita lanjutkan. Kemudian fayajma'ukum liyaumil qiyamah biqudratihi fayujazi kulla 'amilin bi'amalih. Makanya liyajziya alladhina asa'u bima 'amilu wa yajziya alladhina ahsanu bil husna. Allah akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat dengan kekuasaannya, kemudian Allah akan membalas segala perbuatan setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Supaya dalam ayat disebutkan, supaya dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan, dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan apa yang dengan pahala yang lebih baik, yaitu surga. Quran surat An-Najm ayat 31. Jadi kapan kita mulai tertipu dengan dunia, ingat yang jadi ukuran padang mahsyar. Kapan kita mulai tertipu dengan dunia, ingat yang menjadi ukuran padang mahsyar. Bapak Ibu tahu siapa yang tertipu dengan dunia? Satu, orang-orang yang melalaikan sholat dan zakat karena sibuk dengan perniagaan. Yang kedua, orang-orang yang menyombongkan diri dengan harta, padahal kalau dia mati tidak dibawa hartanya. Yang ketiga, orang-orang yang terlalaikan dengan dunianya akibat dia ditipu dengan dunianya. Dia tidak meletakkan dunia tersebut di jalan Allah. Ini orang, tiga orang tertipu dengan dunia. Yang pertama, lalai sholat dan zakat. Itu tertipu dengan dunia. Gara-gara perdagangan lalai sholat dan zakat. Yang kedua, orang yang sombong karena harta seperti Karun. Yang ketiga, orang-orang yang mereka tersebut tidak mengeluarkan zakatnya ataupun sedekahnya atau menjalankan di jalan Allah dengan hartanya. Ini orang-orang yang ditipu dengan dunia. Obatnya ini. Kapan kita kena tipu dunia, obatnya ini. Ingat, di padang mahsyar semua akan dikumpulkan. Yang menjadi ukuran bukan siapa kaya dapat naungan, bukan. Bukan siapa bagus rupa dapat naungan, bukan. Siapa fastabiqul khairat, dia dapat naungan. Di saat orang-orang dikumpulkan tanpa alas kaki, tanpa sehelai benang pun, tanpa terkhitan, tanpa bawa apa-apa. Yang paling tinggi derajatnya pada saat itu siapa? Yang fastabiqul khairat. Maka pelajaran ketiga pagi ini yang sangat luar biasa, yaitu kapan Anda ditipu dengan dunia, seperti lalai sholat dan zakat karena perniagaan, sombong dengan harta, tidak mau menjalankan harta di jalan Allah, maka ingatlah kehidupan akhirat, padang mahsyar. Ya, selalu seperti itu, Pak. Kapan kita ditipu dengan ini? Misalkan, aduh mulai ini malas, datang pelanggan dari jauh-jauh dari Barabai misalkan, datang pelanggan, pas lagi hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, mun kada dilayani maka datangnya nanti hanya akan datang setelah hari raya Idul Adha, sebulan pulang mahadangi ulun untung. Ayo, milih mana? Milih pelanggan kah? Milih sholat? Pada saat itu, orang-orang yang tidak terlalaikan, dialah orang-orang yang tidak ditipu dunia. Yang ditipu dunia, yang lalai dengan emas dan perak, perniagaan, gara-gara dia meninggalkan, akhirnya dia meninggalkan sholat dan juga bayar zakat. Yang kedua, sombong dengan dunia. Ini ditipu dunia. Kapan orang tantang petenteng dengan dunianya, sombong dengan dunianya, kapan dia mati? Selesai. Harta yang dia banggakan tadi bukan harta miliknya. Berarti ditipu dia. Yang ketiga, yaitu tidak menjalankan harta di jalan Allah. Nah, ini penyakit tiga. Tipuan dunia, ditipu dunia. Obatnya, ingat padang mahsyar. Awalnya di ukuran seseorang mulia atau tidak mulia adalah kapan dia fastabiqul khairat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis sedikit. Beliau mengatakan, wa yustadallu bihadhihi al-ayati asy-syarifah 'ala al-ityan bi kulli fadilatin yattasifu biha al-'amal. Kassalah fi awwali waqtiha wal mubadarah ila ibra'i dhimmah minas siyam wal hajj wal umrah wa ikhrajiz zakah wal ityan bi sunanil ibadat wa adabiha falillahi ma ajma'aha wa anfa'aha min hadhil ayah. Ayat yang mulia ini dapat dijadikan dalil untuk mengadakan setiap hal yang mulia yang berkaitan dengan suatu perbuatan, seperti sholat pada awal waktunya, bersegera dalam menunaikan kewajiban seperti puasa, haji, umrah, mengeluarkan zakat, mengerjakan sunnah, yang sunnah-sunnah ibadah dan adab-adabnya. Sungguhnya milik Allah sajalah. Ayat yang sangat lengkap dan paling bermanfaat ini. Maksudnya apa? Ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 148, adalah ayat yang menunjukkan bahwa kalau ibadah dan apapun yang diperintahkan oleh Allah, maka segera melaksanakannya. Sholat di awal waktu, zakat jangan terlambat, haji apabila mampu langsung kerjakan, umroh, kurban langsung kerjakan, ya seperti itu. Jangan ditunda-tunda. Ayat ini menunjukkan akan hal itu. Dalil untuk mengamalkan setiap hal yang mulia berkaitan dengan sebuah perbuatan. Artinya diamalkan dalam waktu yang cepat, jangan ditunda-tunda. Sholat pada waktunya, zakat pada waktunya, setelah haul, setelah dapat nisab, haji dan umroh kapan mampu langsung haji umroh. Ya, jangan ditunda-tunda. Dari mana? Fastabiqul khairat. Dari kata-kata berlomba-lombalah dalam kebaikan. Demikian wallahu alam. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada yang ingin menambahkan? Ya. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ada ya, silakan. Mohon maaf Ustaz, mau ditutup. Pertanyaannya dari mukadimah yang tadi, permasalahannya seseorang yang sudah mendaftar melaksanakan ibadah kurban insyaallah di salah satu masjid, dan masjidnya ini melaksanakan hari idnya adalah hari Sabtu. Apakah dia dibenarkan untuk menyembelih hewannya pada hari Sabtu atau hari Ahad bersama pemerintah di masjid? Iya. Kalau seandainya dia berkurban pada sebuah masjid yang memilih pendapat kedua, yaitu Arafah berkenaan dengan wukuf di Arafah, maka dipindah kurbannya dan tidak boleh dia menyembelih kecuali sesuai dengan keputusan pemerintah. Kalau dia mengambil pendapat yang dikuatkan, yang kita kuatkan tadi, ya, dipindah kurbannya, karena kalau disembelih belum waktunya tidak sah. Ya, disembelih belum waktunya tidak sah. Pemikirannya gampang saja Pak sebenarnya. Seperti yang saya ucapkan tadi, hari Arafah, puasa hari Arafah itu ada sebelum haji. Satu. Yang kedua, kalau seandainya hari puasa hari Arafah dikaitkan dengan orang-orang wukuf di Arafah, maka karena itu adalah hari Arafah, berarti berkaitan dengan wukuf di Arafah. Maka bagaimana 100 tahunan yang lalu? Yang dulu tidak ada telepon, SMS, dulu tidak ada Facebook, Twitter, WhatsApp, tidak ada media-media sosial, tidak ada televisi, yang akhirnya kita tahu kapan wukuf. Ya, masa 2 bulan dulu harus berjalan dari Mekah memberitahu ke seluruh dunia? Bahkan sampai sekarang itu mungkin bisa terjadi di daerah-daerah yang tidak sampai teknologi. Ada nggak? Banyak. Ya, bagaimana mereka akan berpuasa hari Arafah? Bagaimana taunya? Tidak ada tahu kecuali dari tangga, ya, dari hilal. Pada saat itu, ya, masalah ini masalah khilafiyah, tidak saling menyesatkan satu dengan yang lainnya. Akan tetapi jika dia mengambil pendapat yang kita kuatkan tadi, maka untuk jawaban pertanyaan dia pindah kurbannya ke tempat yang mengikuti pemerintah. Dan Imam Syafi'i masih menerima kayaknya. Baik, demikian. Ada yang lain? Sudah cukup? Tafadhol. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, ini lho tahun malam tanggal 1 Dzulhijjah, ya, puasa. Jadi lho kan harus puasa sebelumnya. Apa ulun benar tuh? Tanggal satunya ikut mana? Pemerintah. Iya. Hari Jumat. Nggih. Jadi kan hari Jumat kan harus Sabtu harus lagi, ya. Apa benar tuh? Betul. Ya. Karena tanggal Sabtu, hari Sabtu itu tanggal 9 Dzulhijjah, yang hari Arafah. Ya, betul saja, tidak mengapa. Terus yang ulun tanyakan, yang bini ulun tanyakan, tanggal 9 itu harus di hari Jumat kan? Oh iya, bagus pertanyaan. Nah, paham Pak. ada permasalahan di dalam masalah puasa sunnah. Saya pernah nyampaikan ini, bahwa untuk ada larangan berpuasa pada hari Sabtu dan juga larangan berpuasa pada hari Jumat. Yang hadisnya lemah hari apa? Saya pernah menyebutkan hadisnya lemah hari apa? Hari Jumat. Ya, berpuasa lemah itu hari Jumat. Adapun hari Sabtu, maka dia harus berpuasa sebelumnya atau sesudah. Ya. Tidak boleh dia berpuasa sendirian Sabtunya. Jadi lebih baik berpuasa Jumatnya ataupun Ahadnya. Karena Ahad hari Idul Adha, maka berpuasa Jumat. Ya. Jadi begitu. Jadi ada hadis tidak boleh berpuasa Jumat sendirian atau Sabtu sendirian. Selain puasa-puasa wajib. Ini sekarang kita berhadapan dengan puasa sunnah. Maka pada saat itu kita berpuasa sehari sebelumnya atau sehari setelah. Nah, bagi kasus tadi, padahal kan lawan ibu di rumah, bahwa berpuasa Jumatnya dan Sabtu agar kita tidak terkena larangan tadi. Tetapi ada permasalahan bahwa menurut tanggal yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan itu sesuai dengan kalender ya, berarti 9 Zulhijjah adalah hari Sabtu. Nah, di sini terjadi penekanan dari para ulama bahwa kalau itu hari Arafah, tidak mengapa. Kalau itu hari Arafah dan bertepatan dengan hari Sabtu, tidak mengapa seseorang berpuasa Sabtunya saja. Karena dia berpuasa bukan karena Sabtunya, tapi berpuasa karena Arafah. Nah, itu dia. Ya. Itu dia. Ya. Berpuasa bukan karena Sabtunya, karena yang dilarang Sabtunya, tetapi berpuasa karena Arafah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada seseorang menemukan suatu barang atau benda, semisal dengan uang, di jalan, kemudian mencari pemiliknya tidak ketemu, lalu uang tersebut dibelanjakan atau disedekahkan, itu bagaimana Ustaz? Uangnya berapa dulu? Uangnya 100 ribu. 100 ribu. 100 ribu berharga gak di Indonesia? Harga ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena kalau uangnya tidak berharga, 1 ribu misalkan, 500 ribu, maka sebagian orang menganggap ya sudahlah, ambil aja. Misalkan lah, duit pian tercecer. Pak Bambang, kalau telepon pian sudah pulang ke rumah. Duit pian tercecer 1 ribu rupiah di masjid Imam Syafi'i ini. Kira-kira pian bubulikah mengambil itu kadakah? Kalau 1 ribu. Nah, menunjukkan bahwasanya kurang harganya kan. Nah, yang syai'un tafih, sesuatu yang kurang harganya, silakan diambil. 500 ribu yang tercecer. Itu hukum luqathah, seperti hukum barang temuan seperti. Tapi kalau yang berharga 100 ribu misalnya, 50 ribu, orang masih menganggap itu berharga. Maka pada saat itu ya, ada beberapa cara. Yang pertama, dicari pemiliknya. Yang kedua, kalau tidak ada, maka letakkan pada hal-hal yang bermanfaat untuk kaum muslim. Seperti disedekahkan, diberikan kepada fakir miskin. Ini setelah kita berusaha mencari kalau itu barang berharga. Ya. Yang ketiga, kita simpan sampai ada yang mengaku siapa yang hilang. Dan dalam proses penyimpanan ini boleh dipakai, tapi ketika ada pemiliknya, maka dikasih yang lain. Nah, itu 3 cara. Jadi pahami ya. Wallahualam. Misalkan hilang sapi, dapat sapi di jalan. Nah, itu bagaimana? Limosin lah pulang sapinya. Maka pada saat itu ya, diumumkan sampai 1 tahun. Tapi kalau untuk yang 100 ribu tidak perlu 1 tahun. Diumumkan, dicari, ya, dicari siapa pemiliknya. Kalau tidak ada, maka pada saat itu seperti yang saya katakan tadi, disedekahkankah atau disimpankah, atau digunakan, tapi dengan syarat nanti kalau ada yang mengaku diberikan gantinya. Wallahu a'lam. Ya, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.